Teringat tentang dirimu, berlinang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayangmu padaku. Dan dalam sudah cintaku, biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Bersamamu, kasih sayangmu padaku.